Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari juz yang ke-10 surah At-Taubah ayat ke-45. Nah, silakan dibaca Pak Edi. Mas Tad. Ayat 46, Mas Tad. 45, Mas Tad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastadzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa artabat qulubuhum. Ini Hamzah, Hamzah wasal. Wartabat. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, mereka hanyalah tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Gimana Ustaz? Mereka tidak beriman. Iya, maksudnya. Tidak, mereka tidak mau beri, tidak, mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada dan pada hari akhir, dan hati-hati mereka dalam keraguan, wahum dan kebimbangan, dan mereka bingung dalam keraguan mereka. Innama harfu khasar yastadinuka fi'il mudore ka maf'ul bi alladina isim mausul la harfu nafi yu'minuna fi'il mudore alwawu sebagai fa'il billahi jar majrur alwawu harfu atfin al-yawma ma'atuf al-akhiri na'at al-wawu harfu atfin irtabat fi'il madhi kulubuhum sebagai fa'ilnya hum mudhof ilai fa harfu atfin alfa harfu atfin hum mubtada Ustaz ya. Mubtada fi raibihim fi raibi jar majrur him mudhof ilai yataraddadun fi ilmu dore alawi sebagai fa'il jumlah yataraddadun adalah sebagai khobar khobar jumlah. 45. Nah. Innama yatlubu idan innama yatlubul Idna lil tahlif lil tahlif lil tahlufi an jihadillahi la yusaddiquna billahi wala bil yaumil akhir wala ya'maluna sholihan wasak qat qulubuhum fi wasakat qulubuhum fi sah sahatim ma ji'ta bihi fi sihatin ma ji'ta bihi ayuhan nabi fi sihati fi sihati majik tabihi ayuhan nabiyu min islami wa sari wa islami man min islami Ustaz ya min islami minal minal minal minal, minal islami wa sar wa saro wa saro ihi fahum fi sakkihim yatakhayyarun. Hilang tadi gambarnya. Ustadznya ini ya, Ustadz nggak ada. Hilang ya Pak Edi ya? Iya hilang ya. Tampilannya jadi daftar ini Bu ya. Oh iya. Ah, udah, kayak muncul muncul lagi. Afan, Afan tadi. Oh, iya. Ini soalnya pakai HP. Afan Ustaz. Lanjut lanjut. Berarti artinya Ustaz ya. Sampai di mana arti ya? Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk meninggalkan jihad adalah mereka yang tidak membenarkan Allah dan membenarkan hari akhir dan tidak beramal soleh, dan mereka ragu, dan hati-hati mereka ragu dalam kebimbangan dengan apa yang telah engkau bawa, yaitu wahai Nabi, yaitu berupa keislaman, minal Islam dan syariatnya, dan mereka di dalam ragu dalam kebimbangan. Balik, bimbang dalam mereka keraguan. Dalam keraguan mereka. Mereka bimbang dalam keraguan mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu wahai Rasulullah hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka itu ragu, maka mereka terombang-ambing dalam keraguan mereka. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin untuk ya tinggal jihad. Ya. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka bersemangat ketika ada seruan jihad, tidak mencari-cari alasan agar tidak mengikuti jihad. Yang suka nyari alasan itu orang-orang munafik, ya. Yang mana orang munafik itu mereka tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir dengan iman yang tulus. Keimanan mereka hanya di zahir mereka. Adapun batin mereka, dalam hati mereka, mereka menyimpan kebencian, ya, kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ya, silakan dibaca. Udah ya, listen. Bisa kedengar, Ustaz? Ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau aradul khuruja la'a'addu lahu quddatan walakin karihallahum bi'athahum. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qa'udu ma'al qa'idin. Dan kalaulah mereka ingin keluar untuk pergi berjihad, tentulah mereka telah menyiapkan sesuatu bekal, akan tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Maka Allah membuat mereka malas dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, yaitu orang-orang yang tinggal. Allah harfin, lau harfus syartin, arodu fi'il madi, wau fa'il, al-huruja mafulundi, la alamu lamu taukid, addu fi'il madi, wau fa'il, lahu jarwa majur, uddatan mafulun bi. Ini kayaknya maful mutlak deh. Maful mutlak. Iya kan? Menyiapkan sesuatu ya. Uddatan maful mutlak, Al-wawu harfu adfin, lakin harfu istidrak, kariha fi'il madi, Allahu fa'iluhu, ambi'ata maf'ulun bi, hum mudafun ilaihi. Alfa'u harfu adfin, tabbato fi'il madi, hum maf'ulun bi. Al-wawu harfu adfin, kila fi'il madi majhul, uq'udu fi'il amr, waw fa'il, ma'a zaraf, al-qa'idina mudafun ilaih. Walau arodal munafiqunal khuruja ma'aka ayuhan nabiyu illa jihadi li ta'ahabu lahu bizadi la ta'ahabu lahu. Oh, la ta, ya, ini fi'il madi ini, lamnya lam ini lam, lam, taw, lam jawab atau lam taukid. La ta'ahabu lahu bizadi warrohilati. Walakin nallaha kariha hurujahum. Fathakola alaihimul huruja. Kodoa wa kodron. Kodoan wa kodron. Kodoan wa kodron. Wa inkana amruhum bihi syar'an. Hah? Inkana amaruhum. Amarahum, amarahum. Wa in kana amarahum bihi syar'an. Wa qila lahum takhallafu. Takhallafu ya. Takhallafu ma'al qa'idina minal mardo wad du'afa'i wan nisa'i wasibyani. Iya. Wasibyani. Kalaupun orang-orang munafik itu ingin keluar bersamamu untuk berjihad, wahai Rasul, tentulah mereka telah bersiap-siap dengan bekal dan rohilah itu unta, Ustaz. Kendaraan aja. Dan kendaraannya. Tetapi Allah benci dengan keluarnya mereka, maka Allah jadikan mereka merasa berat. Maka Allah jadikan mereka merasa berat untuk keluar untuk berjihad. Qodoan keputusan, Ustaz. Qodoan itu keputusan. Ya, maksudnya baik secara qodo maupun secara takdir. Baik secara qodo maupun secara qodron apa, Ustaz? Takdir. Oh, takdir. Maupun secara takdir. Dan jika mereka dan kalau UNKN itu sekalipun sekalipun mereka diperintahkan dengan cepat itu secara syar'i. Oh, secara syar'i. Sekalipun mereka diperintahkan secara syar'i dan dikatakan kepada mereka maka tinggallah kalian bersama orang-orang yang duduk yaitu itu bersama orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, wanita-wanita dan anak-anak. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa law aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbathahum fasabbathahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan kalau sekiranya mereka ingin keluar, maksudnya keluar dari rumah menuju jihad ke Tabuk kemarin ya, la'addu lahu 'uddah, niscaya mereka benar-benar akan melakukan persiapan. Tapi kan nyatanya enggak ya, cuma ngomong doang mereka. Walakin karihallahu bi'asahum, akan tapi Allah membenci berangkatnya mereka menuju medan jihad. Karena udah terbukti ya, orang munafik ini beberapa kali dalam peperangan bukannya bantu malah nyusahin. Seperti yang paling jelas itu pada perang Uhud nih. Di mana mereka menghasut sampai 300 orang kembali pulang ke Madinah, tidak jadi berangkat ke Uhud. Fasabbatahum, maka Allah jadikan mereka itu merasa berat untuk berjihad, untuk keluar dari rumah mereka. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Maksudnya kalian di rumah saja, ya, bersama orang-orang yang sakit, orang-orang lemah, para wanita dan anak-anak. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang murni imannya dan siapa yang imannya hanya di lisannya saja. Nah, orang-orang munafik itu kayak gitu, ya. Orang munafik itu keimanan itu hanya sebatas lisannya. Mereka bilangnya mau jihad tapi enggak bisa karena ini dan itu. Padahal memang dasar mereka aja enggak mau berjihad. Karena kalaupun misalnya mereka beneran mau jihad, mereka pasti sudah bersiap-siap. Tapi kan nyatanya mereka enggak bersiap-siap. Ini menunjukkan bahwa, ya, ketika mereka meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berperang, ya, dengan berbagai macam alasan, memang pada dasarnya mereka, ya, enggak mau ikut berperang karena iman mereka itu lemah, ya. Sehingga mereka tidak mau berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Abu Fatimah. Naam ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa qabala wa la awdu'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sam'un lahum. Allahu alimun bidzalimin. Jika mereka keluar bersama kalian, tidaklah mereka menambah kecuali kerusakan. Mereka bergegas maju di sela-sela kalian. Mereka menghendaki kekacauan di antara kalian. Dan mereka mendengar mendengar bagi mereka, mereka mendengar di antara kalian ada orang yang senang mendengar, sangat senang mendengarkan mereka. Di antara kalian sangat senang mendengarkan mereka dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Lau harfu syartin jika enam kharaju fi'il madin alwau sebagai fa'il fikum jar wa majrur ma mafulun bih, ya, apa ya? Mazadukum lakhruju fikum mazadukum. Oh, maknanya bukan apa? Oh iya, nah. Mazadu fi'lun ini sad nakil, zada ya. Zadu itu fi'il biasa lah. Fi'il biasa. Biasa, wawnya fa'il. Fi'il madin al waw fa'ilkum mafulun bi illa adatul istisna. Qabalan mustasna. Al-waw harfu atfin al-lamu la lamukai sa. Lamnya la. Lamukai itu kan kalau setelahnya fi'il mudhari, ini kan bukan fi'il mudhari. Audo. Ilamnya lam taukid aja. Lam taukid. Audo'u fi'lun madi al-waw sebagai fa'il. Qilala mafulun bih kum mudofun ilaih. Yabaguna fi'lun mudofun al-waw sebagai fa'il. Kum mafulun bih. Al-fitnata mafulun bih. Sanis. Nah. Al-waw harfa adfin fi kum jarra majruh. Sammauna fi'lun madin sama fi'l madi. Masa sama ini enggak begitu lah bentuknya. Sama ini mubtada muakhar, jadi fi'kum tu khabar muqaddam. Oh, mubtada muakhar lahum jar wa majrur. Au al-waw harfu atfin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada alimun khabar bil zalimina jar wa majrur. Tafsir 47 apa maksud? Lau kharajal munafiquna ma'akum ayyuhal mu'minuna lil jihadi linasharu Enggak, ini lamnya lam taukid. Lana syaru. Lana syarul atoroba. Masdar, masdar enggak ada atorob. Itirob. Lana syaru itiroba. Fi sufufi wa syarri wal fasadi wa la asra'u siro bainakum bil namimati wal bagdoi ya baguna fitnatakum bi tasbitikum anil jihadi fi sabilillahi wa fikum ayuhal mu'minuna uyunun lahum yasma'una akhbarakum wa yanqulunaha ilaihim wallahu wa yanqulun ya yanqiluna wa yanqiluna wa yanqilunaha ilaihim wallahu alimum biha ulail munafiqina dhalimina wa sayujazihim ala dzalika. Jika orang munafik keluar bersama kalian wahai orang yang beriman untuk berjihad dan mengabarkan apa ini Zaid? Dan yang mana sih lagi yang bagaimana? Kurang lagi. Kalau sekiranya orang munafik keluar bersama kalian wahai orang beriman untuk jihad, niscaya mereka akan menyebarkan. Oh, nah. Niscaya mereka akan menyebarkan kekacauan sih. Ya kekacauan. Di barisan dan kerusakan dan keburukan dan kepasikan. Dan keburukan dan kerusakan. Dan kerusakan. Dengan cepat secara sembunyi. Dan sungguh mereka akan bersegera. Oh, sungguh mereka akan bersegera dengan diam-diam sih. Sir ya. Enggak, sayur itu maksudnya ya berusaha kan itu dari kata sarok ya. Oh nah, berusaha. Maksudnya menyebarkan namimah itu aja. Dan antara kalian dan menyebarkan namimah dan permusuhan ya, Bang. Menyebarkan fitnah di antara kalian bitasbi itu ini Sam. Apa? Bisa sebutin untuk melemahkan semangat melemahkan, kalian. Melemahkan untuk berjihad di jalan Allah pada kalian wahai orang-orang yang beriman. Uyunun mata mereka. Uyun itu bukan mata kan? Dan iya benar mata, cuma maksudnya artinya dan pada kalian wahai orang beriman terdapat mereka. Mata, maksudnya mereka. Memandang mereka. Memandang mereka, mereka senang mendengar kabar kalian tentang kalian dan membalikkan ya, dan menukil kabar berikut kepada mereka dan menukil kabar tersebut kepada mereka dan Allah Maha mengetahui orang-orang munafik yang zalim ini dan akan membalas mereka atas itu. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum istadzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Kalau sekiranya mereka keluar bersama kalian maka mereka tidaklah menambah kepada kalian kecuali kekacauan saja. Jadi kalaupun orang munafik akhirnya mau berangkat berjihad, tidak menambah kedatangan mereka melainkan kekacauan saja. Kenapa? Karena memang orang munafik itu sangat senang kalau kaum muslimin kalah perang. Dan mereka sangat sedih kalau kaum muslimin menang perang. Wala audu khilalakum ya. Dan mereka akan berusaha berada di tengah-tengah kalian, ya, bergegas ke tengah-tengah kalian. Ya bughunakumul fitnah, yang mana mereka berusaha mengadakan fitnah. Wa fikum sama'una lahum. Sementara di antara kalian ada orang yang sangat suka mendengarkan ucapan mereka. Karena memang orang munafik ini dikenal orang yang sangat lihai dalam berbicara. Ya. Dan ternyata orang munafik zaman dulu sama zaman sekarang nggak jauh beda ya. kita bisa lihat orang-orang liberal zaman sekarang itu kan kalau mereka ngomong itu kayaknya enak banget gitu ya. Kayaknya enak untuk didengarkan, kayaknya sesuai sama logika. Dan memang itulah sifatnya orang munafik ya, pandai bersilat lidah. Sehingga membuat beberapa orang terkesima. Sampai akhirnya mereka mengikuti gerombolan munafik tersebut. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Itu orang-orang munafik yang mereka membohongi diri mereka sendiri ya dengan keimanan palsu yang mereka yakini. Nah, ya, silakan dibaca Bu Kurniati. Oh, Ustaz. Ayat 48 ya, Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaghaw fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqqu wa dhahar. Wa dhahara amrullahi wa hum karihun. 48. Dan sungguh sebelum itu mereka mencari-cari fitnah dan mereka memutarbalikkan ya, dan mereka memutarbalikkan engkau kepada urusan-urusan itu sampai telah datang kebenaran urusan sampai kebenaran telah datang dan Allah dan urusan Allah ini menang ya, menang. Zohar tuh dan tampak. Oh, dan tampak. Dan tampaklah urusan Allah ini sementara mereka membencinya. Nah. Lamu ibtidak bisa ya, Ustaz ya? Lamu ibtidak apa lamu taukid? Lamu ibtidak aja. Lamu ibtidak ya. Lamu ibtidak qad harfu tahkikin ibtaghaw fil madi alfitnata maf'ulun bi. Oh, bentar dulu, wawanya fa'ilnya dulu. Oh ya, wa al-wawu fa'il, al-wawu sebagai fa'il, al-fitnata maf'ulun bi min qablu jar wa majrur, al-wawu harfu atfin qallabu fi al-madi, al-wawu sebagai fa'il, laka jar wa majrur, umura maf'ulun bi dari qallabu, hatta harfu nasbin ja'a fi al-madi, al-haqqu fa'il, al-wawu harfu atfin dhahara fi al-madi, amru fa'il, Allah lafzu jalalah mudafun ilaih alwawu wawuhal hum mubtada karihun khobar. Kata Ustaz. 6. Laqadib taghal munafiquna fitnatal mu'minina an dinihim wasaddahum an sabilillahi min qabli ghuswati tabukin wa kashfa amrohum. Ini kayaknya fi'il madi kan, ini masih nyambung semua nih. Wa kashfa amrohum. Wa kashfa ya. Wa kashfa amrohum. Wa sarrafu laka ayyuhan nabiyul umura fi ibtali ma ji'ta bihi. Kama fa'alu yauma Uhudin wa yauma Khandaqi. Wa yaumal khandaqi wa dabbaru lakal kaida hatta ja'a an-nasru min indillahi wa a'azza jundahu wa nasra dinihi wa nasra ini fi'il semua ini ini bukan itu ya, bukan maf'ulun bihi ya. Oh iya, beda ada wa-nya ya. Wa nasra dinahu wahum, betul Ustaz. Ya betul. Wahum. Kan, ya, wahum karihuna lahu. Sungguh orang-orang munafik itu mencari-cari fitnah kepada orang-orang mukmin dalam agama mereka dan menghalang mereka di jalan Allah sebelum perang Tabuk dan terbongkarlah atau terbukalah perkara mereka itu. Dan mereka melancarkan ini wahai Nabi untuk menghapus apa yang datang padamu atau yang engkau bawa sebagaimana mereka melakukannya pada hari Uhud ya, maksudnya pada perang Uhud ya, pada perang Uhud dan perang Khandaq. Dan mereka telah mengatur tipu daya kepadamu sampai sampai datang pertolongan dari sisi Allah. dan Allah menguatkan pasukannya atau tentaranya dan menolong agamanya. Sementara mereka membenci pada hal itu. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Sungguh mereka berusaha mencari-cari fitnah sebelumnya. Maksudnya, orang munafik ini track record-nya sudah diketahui ya. Sebagaimana dalam tafsir dikatakan mereka ya membuat kekacauan pada perang Uhud di mana mereka membelot ya beserta 300 pasukan ya, yang awalnya berangkat 1000 orang nyampe Uhud hanya 700. 300-nya terhasut oleh orang-orang munafik. Begitupun dalam perang Khandaq ya di mana waktu itu kaum muslimin membuat parit-parit ya. Tapi yang dilakukan oleh orang munafik adalah membocorkan informasi, ya, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang kafir Quraisy. Mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Ini track record orang-orang munafik. Ya, sehingga dijelaskan dalam ayat sebelumnya, orang munafik itu memang mendingan gak usah ikut perang aja. Ya. Tapi Allah menguji. Ya, Allah pun menguji. Apakah orang munafik itu kalau ada seruan jihad berangkat atau enggak? Nyatanya enggak berangkat. Karena mereka merasa berat untuk berangkat. Kenapa? Karena imannya lemah. Ya, imannya tidak sekuat orang mukmin sejati. Ya, karena orang munafik itu kan imannya hanya di lisan saja. Adapun hatinya, ya tidak ada imannya. Nah, waqallabu lakal umur. Dan mereka membolak-balikkan perkara. Artinya, ya menjadikan yang batil sebagai hak, yang hak menjadi batil. Ini orang munafik. Ya, mereka sering melakukan tipu daya, berusaha untuk menipu kaum muslimin. Hatta ja'al haq, sampai datang kebenaran ya. Sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahara amrulllah, dan ya tampaklah perkara dari Allah. Wa hum karihun, sementara mereka dalam keadaan membencinya. Ya, sekalipun misalnya mereka tidak membantu kaum muslimin pada perang Khandaq misalnya, tapi nyatanya Allah menolong ya kaum muslimin dengan mengirimkan angin yang sangat dingin, memporak-porandakan kemah-kemah orang kafir Quraisy yang telah mengepung kota Madinah ya hampir satu bulan lebih gitu ya. Lalu Allah porak-porandakan, maka menjadi putus asa mereka, maka pasukan kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan ya kembali ke kota Mekah ya. Jadi Allah tampakkan kemenangan. Dan seperti biasa ketika Allah menampakkan kemenangan, wa azza jundahu wa nasara dinah, ketika Allah memuliakan tentaranya, memperkuat tentaranya dan menolong agamanya, maka orang-orang munafik merasa benci. Jadi orang munafik ini gitu ya, dia ngakunya muslim, tapi kalau orang Islam mengalami kejayaan, mereka malah benci, enggak senang. Tapi kalau ada berita tentang kemunduran orang Islam, kemalangan orang Islam, mereka malah senang. Dan ini persis dengan apa yang kita alami zaman sekarang itu. Kita lihat beberapa tokoh liberal itu, kalau ada berita negatif yang berkaitan dengan simbol-simbol syariat, wah mereka langsung bersuara dengan semangatnya. Tapi kita ada berita-berita positif yang berkaitan dengan simbol-simbol syariat atau dengan syariat itu sendiri, ya, mereka membisu. Ya. Karena memang seperti itulah mereka orang munafik. Ya. Mereka malah senang ketika kaum muslimin susah, ya, dan sedih ketika kaum muslimin senang. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini ada Ustaz Salman. Baca Ustaz Salman ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan untuk tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Wa minhum wa harfu atfin zat. Minhum jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin. Minhum al-jar wal majrur. Man mubtada. Itu jar majrur berarti sebagai khobar muqaddam. Oh ya, khobar muqaddam. Man mubtada yakulu. Ini fil mudhari. Idzan li ini fil amr. Failnya itu domir mustatir. Anta. Ya, anta. Li jar wa majrur wa harfu atfin al wawu harfu atfin la anafi ala anafiyah. Ala anahiyah. Nah, ala anahiyah. Taftini fil mudhari. Ni nunnya itu nun wiqayah dan juga ya-nya itu mafulun bih. Nah. Ala ini harfu tanbih, Ustaz. Apa namanya? Harfu tanbih. Ala harfu tanbih fil fitnati al jar wal majrur. Saqatu ini dia fil madhi dan al wawu sebagai failnya. Nah. Wa inna wa al wawu harfu atfin inna harfu taukidin. Jahannama ismu inna lamu hitatun alamu ini sebagai lamu taukid. Lamu hitatun ini khobaru inna bil kafirin al jar wal majrur. Nah, tafsirnya. Nah, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Kecil. 49, Ustaz. Ya. Wa min haula'il munafiqina man yatlubul idna lil qu'udi 'anil jihadi wa yaqulu la tauqi'ni la tauqi'u aja la tauqi'ni fil ibtila'i bima ya'ridu li fi halatil khuruji min fitnatin nisa'i laqad saqata haula'il munafiquna fi fitnatin nifaqi al-kubra wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirina billahi wal yawmil akhiri fala yuflit minhum ahadun. Dan diantara mereka orang-orang yang munafik ada seseorang atau ada yang ingin minta izin, Ustaz. Meminta izin untuk tidak berangkat berjihad dan dia mengatakan jangan apa itu, Ustaz? Kau jatuhkan. Oh, jangan kau jatuhkan aku dalam bala, ya, dalam kesusahan. Dalam ujian. Dalam ujian dengan apa yang engkau dengan apa yang yu'radu itu ditampakkan atau ditampilkan. Oh, dengan apa yang ditampilkan padaku dalam keadaan khuruj apa keluar? Ya, ketika keluar. Ketika keluar dari fitnah perempuan. Ya. Sungguh orang-orang munafik ini telah terjatuh ke dalam fitnah kenifakan yang besar, kemunafikan yang besar. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi, benar-benar meliputi orang-orang yang kafir, Ustaz. Nah, orang-orang yang kafir kepada Allah atau yang mengingkari Allah dan hari akhir. Maka janganlah seorang pun menoleh kepada mereka. Janganlah seorang menoleh dari mereka. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Dan di antara mereka, yaitu orang munafik, ada yang berkata, izinkanlah aku. Maksudnya, izinkanlah aku untuk tidak berperang, wala taftini, dan janganlah engkau membuat aku terfitnah. Nah ini, ngomongnya itu asik benar gitu ya. Dia bilang, aku gak mau kalau nanti aku keluar jihad, kemudian aku terfitnah dengan wanita. Jadi alasannya gak nyambung gitu ya. Diminta untuk berjihad jalan Allah, dia bilang, aku khawatir kalau aku keluar menuju medan jihad, aku akan terfitnah dengan wanita. Karena di, mungkin di perjalanan akan melihat banyak wanita. Apalagi waktu itu kan perangnya lawan Romawi gitu ya. Dan memang Romawi itu terkenal wanitanya itu ya bedalah dengan wanita-wanita Arab. Jadi mereka menjadikan itu sebagai alasan. Ya. Tapi ya itu hanya alasan belaka ya. Hanya agar mereka tidak ikut berperang. Ya. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah. Sungguh mereka telah terjatuh di dalam fitnah. Jadi yang fitnah itu bukan fitnah wanitanya. Justru fitnah terbesar bagi orang munafik itu adalah apa? Kenifakannya. Maka dalam tafsir dikatakan, laqad saqata hal munafiquna fi fitnatin nifaqil kubra. Ya. Sungguh telah terjatuh orang munafik di dalam fitnah kemunafikan yang sangat besar. Jadi harusnya mereka khawatir dengan fitnah itu. Fitnah kemunafikan, bu. Jangan malah menjadikan wanita sebagai alasan enggak mau jihad. Ya, ini kan lucu. Ya. Wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Nah, sesungguhnya neraka jahannam itu ya dipenuhi dengan orang-orang kafir. Dan orang munafik itu termasuk orang kafir. Meskipun statusnya di dunia, dia disamakan dengan orang mukmin. Kenapa? Karena seseorang itu, seorang muslim, harus menghukumi orang lain secara zahirnya. Dia enggak boleh menghukumi isi hati seseorang. Namun di akhirat orang-orang munafik itu satu golongan dengan orang kafir, bahkan bal asyaddu minhum, ya. Bahkan lebih parah dari mereka. Karena dalam ayat Al-Qur'an dikatakan ya innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam ya tingkatan yang paling rendah ya di dalam neraka. Artinya kalau surga itu kan darajat ya, ke atas dia. Makin tinggi makin banyak nikmatnya, makin bagus nikmatnya. Kalau neraka, darokat, ke bawah. Makin ke bawah, makin dahsyat siksaannya. Nah, kenapa orang munafik ini adanya di kerak neraka, di darkil asfal, di tingkatan paling rendah dalam neraka? Para ulama menjelaskan bahwa, kenapa orang kafir, yang nyata-nyata kafir, malah lebih mending siksanya daripada orang munafik? Karena minimal orang kafir itu jujur dalam kekufurannya. Jadi dia enggak munafik ya. Dia jujur dalam kekafirannya. Sementara orang munafik itu dia dusta dalam keimanannya ya. Makanya orang munafik itu di keraknya neraka siksanya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir sekalipun ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca? Bu Azmi belum ya? Baca, Bu. Sebentar. Ya, ini tusibka ya. 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amran qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jika kamu mendapatkan kebaikan, mereka merasa tidak senang. Dan jika kamu mendapatkan musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mengambil urusan kami sebelum ini. Dan mereka berpaling dan mereka dalam keadaan senang. In harfu syartin tusibka fil mudhari in harfu syartin wa jazmin. Lebih jelas in harfu syartin wa jazmin. In harfu syartin wa jazmin tusibka fil mudhari majzum ka apa fa'ilnya dulu anta fa'ilnya dhamir mustatir anta ka fil mudhari f. Afan, fa'ilnya hasanah. Enggak, aneh enggak lihat. Oh iya. Fa'ilnya hasanah nanti, Afan. hasanah sebagai fa'ilnya, kam maf'ulun bih, maf'ulun bih tasu'hum sebagai fi'il jawab. Fi'il jawab. Majzum hum maf'ulun bih. Wa harfu atfin in irfu syatin wa nasbin tusibka fi'il mudhari majzum musibatun fa'ilnya kam maf'ulun bih yaquluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il qad harfu tahqiq akhadha fi'il madi nas sebagai fa'ilnya amrona fi'il amra maf'ulun bih nam mudhafun ilaih min qablu jar wa majrur al-wawu sebagai wal-wathu afin yatawallaw fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il ya tawallaw wa harfu atfin hum mubtada farihun khabarnya. Nah. Afan Ustaz. In yusibka. In yusibka ayyuhan nabi in yusibka ayyuhan nabiyyu sururun wa sururun wa ghanimatu yah. Ghanimat ghanimah. Iya. Yeah. Waghanimatun yahzanil munafiqun. Waghanimatun yahzanil munafiqun. Wa in yulahiqu wa in yalhaq aja. Wa in yalhaq bika. In yalhaq bika makruhun min hazimati aw aw shiddati yaqulu nahnu nahnu ashabu ra'yun wa tadbir ashabu ra'yin wa tadbirin wa ta'birin qad ihtil qad ahatna li anfusina bi qad ihtatna qad ihtatna li anfusina bi takhallufina min anil muhammadin wa yansarifu wa hum masruruna bima sona'u wa bima asobaka minas su'i. Jika jika kegembiraan menimpamu wahai Nabi dan barang rampasan, ya sunu, maka orang-orang munafik itu bersedih. Dan jika mereka menemui dan jika engkau mendapatkan keburukan dari hazimah apa Ustaz? Kekalahan. Oh ya, jika jika kamu menemui kekalahan dan suatu kesusahan, mereka kesulitan dan mereka berkata kami telah mendapatkan pikiran kami sendiri. Dan apa nih Ustaz? Tadbir ikhtihad. Ya, kami telah mengambil langkah. Kami telah mengambil langkah untuk diri kami sendiri berbeda dengan meninggalkan Nabi Muhammad. Dan mereka kemudian pergi dan merasa senang dengan apa yang mereka perbuat. Dari segala yang menimpa dari terhadap apa yang menimpa keburukan terhadapmu. Naam. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tusibka hasanatun tasuhum وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Jika kebaikan menimpamu, mereka akan merasa sedih, ya enggak suka. Dan jika musibah menimpamu, mereka mengatakan sungguh kami telah mengambil perkara kami sebelumnya. Ini ibaratnya mungkin kalau dalam terjemah kita apa gue bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan, kemudian mendapatkan ghanimah, mereka enggak suka, ya. Tapi kalau misalnya kaum muslimin ya tertimpa musibah misalnya kalah dalam perang, mereka mengatakan ya qad akhadna amrana min qablu, sungguh kami telah mengambil ya perkara kami sebelumnya. Maksudnya mereka merasa senang ya, seperti dalam perang Uhud ya, ketika tersiar kabar bahwasanya kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, itu orang munafik malah senang, merasa sikap mereka sudah benar. Jadi dengan pulangnya mereka enggak mau berjihad ke medan Uhud, mereka senang ya, karena mereka telah mengambil keputusan yang tepat menurut mereka. Jadi kalau bahasa kitanya, apa gue bilang ya, kenapa keluar kota Madinah untuk menghadapi mereka, kenapa enggak di dalam Madinah saja? Karena memang ketika di perang Uhud itu kan terjadi diskusi ya, musyawarah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Mereka berdebat tuh ya, berdiskusi, apakah mereka akan menghadapi di luar kota Madinah atau mereka akan bertahan di dalam kota. Setelah bermusyawarah akhirnya diputuskan mereka akan menghadapi orang-orang kafir di luar kota Madinah, yaitu di Uhud ya. Uhud itu benteng lah, pintu masuk menuju Madinah. Mungkin yang pernah umroh tahu ya bahwa letaknya itu enggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi ketika itu. Nah, ketika tersiar kabar kekalahan kaum muslimin, orang munafik malah senang ya. Mereka merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yatawala, dan mereka berpaling, wahum farihun, dan mereka merasa senang. Jadi ini orang munafik. Dan ternyata orang munafik itu dari semua zaman sama, kayak gitu sifatnya. Bahkan munafik hari ini kayak gitu. Ya kalau ada berita yang buruk-buruk tentang Islam, wah mereka tuh getol sekali bikin status ya, paling terdepan ya, ikut jelek-jelekin Islam dan simbol-simbolnya. Tapi kalau ada berita yang isinya adalah kebaikan untuk kaum muslimin, mereka bersedih. Mereka enggak komentar apapun. Ya, inilah sifat orang munafik ya. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita baca hadisnya. Siapa mau baca? Boleh. Siapa nih? Pak Buari ya baca. Yang keberapa, Tad? Ini, baca judul dulu, Babud Dalili. Babud Dalili ala Anna Ahbal Ansor. Anna Hubbal Ansori. Anna Hubbal Ansori minal iman. Bab menunjukkan kepada cinta kepada Ansor daripada iman, sebagian daripada iman. Nah. Hadisun Anasin. Jangan ditanwin, ini kan mudhof. Hadisu Anasin. Hadisu Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubul ansori wa ayatun nifaki bugudul ansori. Hadis dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tanda iman adalah mencintai golongan Ansor dan tanda munafik membenci golongan Ansor. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Imani babun alamatil imani hubul ansor. Meriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab iman, bab tanda-tanda iman adalah mencintai golongan ansor. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ayat itu jadi apa? Irabnya. Ayat itu jadi mubtada. Mubtada imani. Jadi mudof. Hubu. Hubu khobar. Al-Ansori mudob. Terus ayatnya? Atap, ayatu jadi mubtada atau matuf? Jangan pakai atau. Mubtada apa matuf? Matuf. Mubtada ya. Mubtada. Oh, ini ada kabarnya. Oh iya. Mubtada munafi nifaki yaitu mudob. Bugdu khobar al-Ansori mudob. Baik ya, barakallahu fiik. Wa iyyakum yastaghfir. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامات الإيمان حب باب علامات الإيمان حب الأنصار. Hadis dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda iman itu mencintai kaum Ansar dan tanda kemunafikan itu membenci kaum Ansor. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Iman, bab tanda keimanan adalah mencintai Ansor. Kita tahu bahwasanya Ansor adalah para penduduk Madinah yang menolong orang-orang Mekah yang berhijrah. Ya, penduduk Madinah karena mereka menolong orang-orang yang berhijrah, mereka disebut dengan Al-Ansor, para penolong. Sementara orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka disebut dengan Al-Muhajirin. Kata Rasulullah, mencintai Ansar merupakan bagian dari iman. Karena memang dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Al-Mu'minu lil-Mu'min, Al-Mu'minu lil-Mu'min kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman itu terhadap orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Yang sebagian mereka menguatkan bagian yang lain. Ya. Jadi begitulah persaudaraan antara kaum muslimin. Tidak membedakan antara mana orang Mekah, mana orang Madinah. Ya, tidak membedakan mana yang menolong, mana yang ditolong. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah kaum muslimin. Jadi faedah dari hadis ini bahwa kita harus mencintai semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak peduli dari mana rasnya, dari mana negaranya, apa bahasanya, kalau dia mukmin maka dia punya hak untuk dicintai, ya. Karena itulah sifat seorang muslim, ya. Seperti dalam hadis yang lain, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna gimana salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah tanda keimanan. Kita saling mencintai dengan sama orang yang beriman. Ya. Nah, kita sampai sini dulu untuk materi pada hari ini. Kita lihat kalau ada pertanyaan masuk. Pak Junaidi, ini bukan bertanya yang menambahkan. Ya. 50 hari ini bermakna senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Iya, betul. Jadi orang munafik itu punya yang namanya hasad. Punya yang namanya hasad. Hasad itu kan kayak gitu. Hasad itu adalah ketika seorang itu nggak senang orang mendapatkan kenikmatan. Pengennya itu yang dapat kenikmatan dia. Kalau ada orang yang dapat kenikmatan, dia pengennya kenikmatan itu hilang dari dirinya. Dia maunya dia celaka. Misalnya ada orang punya mobil baru. Dia nggak senang tuh, dia punya mobil. Tetangganya punya mobil. Dan dia berharap agar mobilnya ini entah hilang, dicuri, atau tabrakan. Ya. Ini hasad namanya. Tapi ada hasad yang bagus, namanya apa? Ada hasad yang positif, namanya apa? Bapak Ibu? Aku diam aja. Hasad yang positif namanya apa? Doa. Bukan. Motivasi. Depannya. Motivasi. Ada istilah syar'inya. Hasad yang positif. Ah, gibtah ya. Muntas. Oh, gibtah. Jadi ada namanya gibtah. Kalau gibtah itu, dia sama kayak hasad pada awalnya. Yaitu apa namanya, kan kalau hasad itu dia tidak senang ya ada kenikmatan dimiliki orang lain dan dia ingin memiliki kenikmatan tersebut. Nah, gibtah bedanya, kalau gibtah itu kita senang, orang misalnya diberikan kenikmatan kita ikut senang seraya mendoakannya, ya, itu namanya gibtah. Jadi kalau ada teman kita misalnya punya motor baru, kemudian wah kita berandai-andai, wah kayaknya kalau ada motor juga enak ini. Tapi dia tidak ingin kenikmatan itu hilang dari dia. Itu namanya gibtah, ya. Bahkan dia cenderung mendoakannya. Makanya kita kalau ada teman kita punya barang baru, kita ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Dengan ucapan-ucapan semacam itu supaya teman kita terhindar dari penyakit ainnya. Karena khawatirnya kalau seseorang itu ketika memuji orang lain tanpa ada masya Allah, tabarakallah, tanpa memuji nama-nama Allah, dia akan kena penyakit ain. Yang itu akan mencelakakan dirinya atau barang yang dimilikinya. Ya. Itu namanya gibtah. Ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Ya. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta lalu menginfakkannya. Ya. Yang kedua adalah orang yang mempelajari, yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Atau membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita boleh hasad pada hal-hal yang positif. Tapi nggak boleh diiringi dengan keinginan agar nikmatnya itu hilang dari dirinya. Itu namanya hasad tuh. Tapi kalau gitu, kita pengen kenikmatan yang dimiliki orang ada pada diri kita, tapi kita ya mendoakan kebaikan baginya. Tidak mengharapkan nikmat itu hilang darinya. Ya, seperti itu. Dan demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.